Hey, come in. You have a long afternoon. Pero ito pa naman ang mga ito. Matamala na ito is kanini ito na ito. Bro, kalau Rasul minum, pakai sunnah juga. Yang pertama minum tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Yang kedua, kalau minum, itu jangan bernapas dalam gelas. Ibu kalau minum tidak boleh sambil bernapas. Rasul marah kalau orang minum sambil bernapas. Jadi kalau minum itu satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul larang minum berdiri. Ibu bilang pengikut Rasul minum pun berdiri. Kadang-kadang ibu-ibu yang tidak haji bukan makan, bukan minum saja dia berdiri. Makan obat sambil jalan. Ibu yang makan opak sambil jalan berarti ibu tak punya otak. Makan opak sambil jalan sambil pula cerita-cerita ada. Hah? Ada yang kayak gitu di sini. Tapi kalau ibu yang soleh pula dia tahu makan dia duduk, minum dia duduk, jilbab tak buka, hijab tak buka, pakaian menutup aurat. Suatu ketika Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa wanita yang pertama masuk surga selain istri Imam? Oh, bukan Aisyah, Fatimah, anak Rasul. Fatimah, anak Rasul tanya, ya Rasulullah, siapa wanita pertama yang masuk surga selain dari istri Imam? Wanita yang kedua masuk surga selain istri-istrimu adalah Mutia. Maka Fatimah cari siapa Mutia? Dia keliling kota Mekah, dia cari yang namanya Mutia. Maka ketika jumpa di rumah si Mutia, dia ketuk pintu rumah Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mutia dari dalam. Maka Mutia bertanya, siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Maka Mutia buka pintu. Ketika dia buka pintu, dia tutup lagi pintu. Karena dia lihat Fatimah bawa anaknya Hasan. Hasan waktu itu masih 5 tahun, anaknya cucu Rasulullah. Maka Fatimah tanya, apapun tidak boleh masuk? Kau tak boleh masuk karena suamiku tak ada di rumah. Kau bawa anak laki-laki. Pulanglah dulu. Besok aku tanya, suamiku boleh tak aku terima kamu dengan seorang anak laki-laki? Pulanglah Fatimah ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, besok dia mau pikir lagi ke rumah Mutia. Maka anaknya yang kedua, Husain, minta ikut. Maka Fatimah bawa dua anaknya, Hasan dan Husain, datang ke rumah Mutia. Maka ketika dibuka rumah Mutia, ya, dia lihat, dia buka. Begitu dia buka, Fatimah bawa dua anak laki-laki, dia tutup lagi di rumahnya. Kenapa kau tutup? Kau tidak bilang bawa dua anak laki-laki, yang kau bilang cuma satu. Aku minta izin kepada suamiku bahwa kau akan datang bawa anak satu laki-laki. Sementara kau bawa dua, maka datanglah besok lagi. Aku akan minta izin kepada suamiku bahwa kau bawa anak dua laki-laki. Maksudnya bu, kalau suami tidak di rumah, perempuan tak boleh terima tamu laki-laki. Paham? Kalau perempuan suami tak ada di rumah, jangan masuk ke rumah laki-laki yang bukan muhrimnya. Mutia bukan lagi anak laki, bukan lagi orang laki-laki, anak laki-laki dia tolak tanpa izin suaminya. Luar biasa. Maka besokan harinya, Fatimah pun datang. Dia bawa dua anaknya dan anaknya sudah dapat izin dari suami si Mutia. Tidak apa-apa. Kalah saya ingin ustazan. Nah, saya kalah saya ingin ustilan konten Mutia. Ha ha ha ha ha ha ha. Namanya Sandy kan? Sandy. Assalamualaikum Sandy. Sandy anakku, silakan. Saya kenal sama Kendi waktu Ramadan yang lalu di sini waktu Itika. Dia senang lihat saya. Apa? Ya. Nah, Fatimah ingin tahu apa amalan mutia sehingga dia menjadi wanita pertama masuk surga. Maka ketika itu Fatimah datang pada waktu kira-kira di atas zuhur menjelang asar, belum masuk waktu asar. Maka Fatimah datang. Fatimah membawa apa amalan mutia sehingga dia menjadi orang seorang istri seorang perempuan yang duluan masuk surga. Selesai cerita-cerita, belum selesai cerita, maka mutia bilang, maaf aku tinggalkan kau duduk dulu di sini. Aku mau siapkan suamiku mau pulang, kira-kira sebentar lagi. Aku mau siapkan segala persiapan untuk menyambut suamiku pulang. Oh silahkan, kata Fatimah. Maka ini perempuan mutia ambil, dia siapkan, dia masak. Kemudian setelah masak selesai, dia taruh masakannya di atas meja. Kemudian dia bikin satu air, satu baskom, dia sediakan. Kemudian handuk, ada empat yang dia sediakan di atas meja. Yang pertama, makanan. Yang kedua, air. Untuk mandi suaminya. Yang ketiga, handuk. Yang keempat, sanduk. Ada empat yang disediakan mutia sebagai wanita soleh. Maka Fatimah pun melihat sajalah. Kemudian tak berapa lama suaminya pulang. Begitu suaminya pulang, mutia langsung ambil air tadi dalam baskom, dia bikin ke kamar mandinya, dia sediakan suaminya mandi dengan air yang dia sediakan, dia kasih anduknya. Setelah suaminya mandi, maka suaminya menghampiri meja makan. Dan si mutia bilang kepada suaminya, wahai suamiku, aku sudah masakkan yang menurutku paling enak pada hari ini untukmu, wahai suamiku. Makanlah apa yang telah kumasak. Seandainya ada yang kurang pelayananku hari ini kepada engkau suamiku, seandainya masakan ini tidak enak suamiku, silahkan pukul aku dengan sanggup ini. Begitu taatnya dia kepada suaminya, begitu patuhnya dia kepada suaminya, sehingga dia mendapat tiket orang yang pertama masuk ke dalam surga selain daripada istri Rasulullah. Subhanallah, kalau suami dapat istri kayak gini solehannya, kayak gini perhatiannya, ya Allah, bapak-bapak, tuan-tuan sekalian, kalau punya istri kayak gini kepada kita baktinya, makan dihidangkan, air mandi disiapkan, makan enak dikasih sambut, saya pesan kepada bapak-bapak dan tuan-tuan sekalian, istri ini istri soleh, istri soleha, jangan dikubur kalau belum mati. Ini istri soleh apa sayang kalau bapak kubur? Ini istri macam mana lakinya gak nengok perempuan lain begitu pulang lakinya? Bini tadi berbeda, tidak? Mutia berbeda? Bukan yang nanti ini lakinya pulang, istri tadi mukanya mencomang-comeng. Bajunya udah berkarat. Kalau undangan bajunya luar biasa, wanginya luar biasa. Haram orang yang berhias untuk orang lain, halal disuruh Rasul perempuan yang berhias untuk suaminya. Mutia begitu suaminya datang, dia persiapkan dirinya dengan pakaian yang baik, dengan wangi-wangian. Maka kita pun begitu, pulang suami, kita siap diri. Suami datang, siapkan makanan. Jangan pula suami datang, dek mana makanan. Bukalah tutup lagi itu bang, hanya tak nampak aja kau. Biasa perempuan kalau sudah punya penghasilan lebih dari suami, dia lebih sombong dari suaminya. Itu perempuan yang di sana-sana, yang di situ-situ pun tak beda. Kan di sana aku bilang, bukan aku bilang di sini. Mana makan abang dek? Ambillah sendiri bang, belum lari macam tak kau tengok aja. Aku kan sibuk aku dari pagi, aku tak berhenti. Dapur sumur, kasur nanti malam, dapur, sumur, kasur, itu aja kocok kubang, sampai aku, ambillah sendiri, mana air mandiku, mandilah, di mana tuh, di jemuran tanah, ambillah bang. Bini ini kayak radio rusak. Masa mana lelakinya tak muak nengok dia di rumah? Kenapa kau tak mau di rumah? Pening kepalaku, bini ku berkicau ada macam burung beo. Melek mata, mulut pun terbuka. Nengok anak marah, nengok laki ngomel, nengok kucing kawin pun membentak. Apa yang ditengok marah? Macam mana lagi gak muak? Tapi kalau macam Mutia tadi pulang begitu, dia tidak pulang, dia mandi wangi-wangi, ini bang makannya, ini bang tempat airnya untuk mandi, ini bang sambuk. Besok ibu buat gitu, gak usah sambuk yang besar-besar bu. Ibu kan takut juga kalau disambuk-sambuk yang sendiri talinya. Besok ibu sediakan lidi. Ini bang makanan, kalau gak enak sambuk bang pakai lidi ini. Laki ini pun gak tahu, gak punya otak juga, kalau sudah dikasih makan kurang dalam minggu di campurnya, gak berusaha juga lagi. Itu kan ibrol saja itu. Maksudnya taatnya seorang suami, seorang istri kepada suami. Rasul ditanya, ya Rasul, hak siapakah istri? Hak suami. Suami itu hak siapa? Hak ibunya. Kalau ibu sudah jadi istri, itu hak suami. Suami ibu hak mamanya. Ibu secara sederhana, secara sepintas bilang Allah tak adil. Betul. Rasul ditanya, ya Rasul, istri itu hak siapa? Istri itu hak suami. Suami itu hak siapa? Hak ibunya. Kalau secara sepintas ibu menganggap Rasul tidak adil. Hak saya apa sebagai istri? Saya hak suami saya hak mamanya. Ibu berpikir harus panjang, Bu. Jangan berpikir sekarang. Kalau ibu sekarang jadi istri, setelah lahir anak ibu jadi orang tua. Kalau anak ibu nanti kawin, anak ibu laki-laki kawin, yang berhak atas anak ibu itu siapa? Ibu. Ya. Maka ibu seorang orang tua mama si laki-laki boleh ambil uang anak laki-lakinya di dalam dompet tanpa izin anak laki-lakinya. Boleh. Sebaliknya istri tak boleh ambil duit lakinya tanpa izin lakinya. Kalau mamanya boleh. Tapi ibu pun janganlah jadi maling juga dengan kayak gini. Ah, udah kata Ustaz Jamal semalam boleh. Gara-gara ibu ambil duit itu berantah orang ini. Begaduh orang ini. Walaupun boleh, Bu, boleh menggugurkan hak, menggugurkan kewajiban yang tak boleh. Walaupun ibu punya hak mengambil apa anak laki-laki ibu yang sudah berumah tangga, alangkah eloknya kalau ibu minta dengan dia. Dan seelok-elok pemberian seorang suami kepada ibunya, yang memberi adalah istrinya. Jadi menantu memberi kepada mertua. Seelok-elok pemberian, pemberian menantu kepada mertua. Anak ibu laki-laki yang lebih indah memberi itu menantu ibu yang perempuan. Anak ibu yang perempuan yang lebih indah, lebih elok memberikan kepada ibu itu adalah menantu ibu yang laki-laki. Ustaz, kalau saya dengan ibu mertua saya boleh salam tangan? Boleh! Kenapa? Itu mahram. Tidak boleh nikah menantu sama mertua. Boleh! Jadi kalau hari raya seorang menantu cium tangan ibu mertuanya, taruh di kening. Mohon maaf, lahir batin, menantu laki-laki dengan mertua perempuan tidak haram, tidak bersentuhan. Halal, boleh, karena itu mahram. Tidak boleh nikah. Faham? Yang tak boleh, dengan tadi tetangga sama tetangga. Kalau saya laki-laki sama laki-laki, tadi jumpa sama Pak Ahmad, tadi jumpa sama Ustaz Hamdan, tadi jumpa sama Ustaz Ridwan, saya jumpa, salam tangan, peluk, cium. Saya laki-laki dengan laki-laki, boleh. Ibu dengan perempuan boleh, kan pula hari raya. Nanti perpisahan ada di sini resepsi. Sudah pegang tangan, cium lagi, buangi orang, bini orang, hajar juga. Ini sekarang adat-adat jahiliyah sudah banyak. Kita ikut jahiliyah. Biasa saja kita salaman sama orang. Tidak haram sama haram. Kalau dulu tidak boleh, sekarang tidak boleh. Nanti datang juga tidak boleh. Hukum Allah tidak berubah. Ini masjid bulan Ramadan sebentar lagi. Siapa yang masuk ke dalam masjid ini di bulan Ramadan, amalannya diterima Allah. Bu, setiap bala mau datang ke satu tempat, bala itu akan datang ke masjid dulu. Setiap rahmat mau Allah turunkan, rahmat itu jika di masjid dulu. Maka kalau masjid itu ramai orangnya, kalau masjid itu makmur, banyak orang sholat di dalamnya, banyak orang tadarus di dalamnya, banyak orang berzikir di dalamnya, maka rahmat tadi cepat turun. Kalau di masjid itu ramai orangnya, banyak jemaahnya, makmur jemaahnya, bala tadi menghilang. Masjid inilah tempat saringan bala dan rahmat yang datang dari langit. Ini masjid. Siapa yang membangun masjid dapat satu istana di surga. Bangun masjid bukan cuma fisiknya, makmurkan masjidnya, ramaikan masjidnya. Datang ke masjid. Kaum laki-laki itu sholatnya di masjid. Kaum perempuan tidak diberangkan di dalam masjid. Laki-laki lima waktu di masjid. Boleh di rumah, tidak abdol. Sebaik-baik sholat di masjid. Orang Kristen yang mau mengkristenkan orang Islam itu yang dia tengok satu daerah masjidnya, Bu. Di Medan, di daerah sana banyak orang Islam yang masuk Kristen. Tahun 80-an jumlah umat Islam Indonesia 90%. Tahun 90-an berkurang jadi 80%. Tahun 2000-an sekarang jumlah umat Islam Indonesia tinggal 70%. Sebagian umat Islam berkurang karena banyak yang masuk Kristen. Sebagian umat Islam yang berkurang karena ikut kami. Berkurangnya umat Islam berjalan 10 tahun. 10%. Yes. Tinggal 70% kita sekarang. Kenapa? Banyak yang masuk Kristen. Kenapa bisa masuk Kristen? Kata orang Kristen, kita Kristenkan orang Islam tengok masjidnya. Kalau masjidnya ramai, sholat subuhnya banyak orang, itu tempat tidak bisa kita Kristenkan. Orang Kristen, kalau orang Kristen kan suatu daerah, dia tengok masjidnya dulu. Kalau masjidnya ramai orangnya, orang Kristen tidak berani masuk. Dilangkat masjid tutup. Daerah-daerah kamu yang ada di Kabupaten Langkat, masjid banyak tutup. Sebagian masjid tutup, sebagian masjid seminggu sekali kayak gereja dibuka. Misi Kristenisasi berselak di sana. Orang Kristen masuk, orang Islam masuk Kristen. Waktu tsunami di Aceh, orang Islam masuk Kristen, dikasih minum apa? Dikasih minum pil yang gambar Bunda Maria, gambar Yesus, gambar palang salib. Dikasih kaos, baju kaos, gambarnya palang salib. Dikasih minum, mereknya juga Kristen. Orang Islam marah. Woi, kenapa kalian orang Kristen, kalian kasih orang Islam di Aceh itu minuman-minuman yang bermerekkan Kristen? Orang Islam yang di luar Aceh marah kepada orang Kristen. Kita tak boleh marah. Kenapa? Karena kita tidak bagi apa-apa sama orang di sana. Orang Islam tidak bagi apa-apa. Maka orang Perancis datang, orang Amerika datang, orang Inggris datang. Dia kasih gelas, dia kasih tasir, mereknya Bunda Maria, mereknya Yesus, mereknya palang salib. Itu dipakai orang di sana. Dikasih jaket, mereknya palang salib. Dikasih kaos, mereknya palang salib. Kenapa mereka? Mereka tidak lihat merek. Kenapa? Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh jaket. Jangan salahkan kalau orang masuk Kristen gara-gara mereka. Bukan. Gara-gara kita tidak mau tahu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sempurna kita kecuali kita sampai kepada kasih kepada sesama orang Islam. Kita masih tanggung tetangga kita tidak makan, kita belum memikirkan, kita masih tanggung. Kita masih tanggung tengok anak yatim tidak sekolah, anak kita keluarga kita makan berboya-boya. Orang yang kayak gini nggak masuk juga. Menghati anak yatim. Tak ada kasih sayangnya. Tidak tersentuh hatinya dengan orang susah. Nggak tersentuh dengan orang miskin. Nggak merasa lapar ketika melihat orang nggak makan. Biasa sama dia. Bang, tetangga kita nggak makan. Mampus lah dia orang kita mau cari makan masinya. Bang, tetangga kita nggak punya pakaian. Bang, ini namanya anak kita. Tiga sama anak kita. Satu orang, 10 bajunya, bang. Itu anak yatim, bang. Nggak ada bajunya. Nggak peduli dia. Orang yang kaya gini nggak punya kasih sayang, kata Rasul. Aku dengan orang yang membiayai anak yatim. Aku dengan orang yang membiayai anak yatim. Nanti disuka seperti ini, Rasul. Rasul tunjukkan tangannya. Aku di surga beserta anak orang-orang yang membiayai yang seperti ini dekatnya. Berarti orang yang di atas dunia ini membiayai anak yatim, menyantuni anak yatim dekat dengan Rasulullah di surga. Kapling surganya sama dengan Rasulullah. Ini enggak makan enggak peduli, enggak berbaju enggak peduli. Kita harus punya peduli supaya jangan umat Islam ini diambil orang-orang lain. Orang Kristen dengan kasih sayangnya, padahal kita bismillahirrahmanirrahim tiap hari. Dimasukkan oranglah Kristen, mengamuk kita, marah kita. Orang Kristen kasih super mie 2 biji. Kita bilang kok bodoh kali masuk Kristen gara-gara super mie 2 biji. Itu kita bilang karena kita bisa beli super mie 1 motor. Mereka makan super mie 2 itu bisa seminggu cuma 2. Kita bilang bodoh kali orang itu masuk Kristen dikasih baju bekas. Karena baju kita banyak, mereka nggak pakai baju, mereka nggak punya baju. Datang orang kasih baju masuk agama Kristen. Jangan salahkan orang Kristennya, salahkan kita. Kenapa nggak kita kasih baju orang itu? Orang itu masuk Kristen karena nggak makan. Jangan salahkan orang Kristen yang masukkan dia, orang Kristen yang memasukkan dia Kristen. Salahkan diri kita. Kenapa nggak kita kasih makan orang-orang miskin itu? Kita salahkan saja orang semuanya. Maka saya protes. Di tanah kamu baru-baru ini, Gunung Sinabung meledak. Mana organisasi Islam? Mana partai Islam yang datang ke sana? Mana? Jemaah Tabligh yang ke sana. Organisasi Islam tidak ada. Kumpul orang Islam di gereja. Yang kumpul di gereja dikasih makan. Yang kumpul di gereja dikasih duit. Yang kumpul di gereja dikasih baju. Yang kumpul di masjid dijalankan. Yang Islam akhirnya tak kumpul di masjid. Yang Islam masuk ke gereja. Kita bilang salah kalian orang Islam. Kok kalian giring orang Islam masuk ke gereja? Orang Islam jalan ke masjid. Yang Islam ke masjid, yang Islam ke gereja. Bukan orang itu yang menarik, bukan orang dia dulu. Orang Islam yang pindah dari masjid ke gereja. Karena di masjid tak makan, di masjid tak minum, di masjid tak ada obat. Yang ada obat di gereja. Biarlah aku masuk gereja, ada obat, aku sakit. Biarlah aku masuk gereja, anakku demam sudah 3 hari. Masuk dia ke gereja. Salah orang Kristen, tidak, salah siapa? Kita umat Islam yang salah. Kita enggak punya kepedulian. Tidak peduli dengan orang lapar, tidak peduli dengan orang haus, tidak peduli dengan orang... Tak peduli kita. Maka setiap tahun, 10 tahun sekali, 10% umat Islam Indonesia hilang. Tunggu. Bisa jadi umat Islam Indonesia tinggal 40%, 50%. 70% saja sekarang kita tidak bisa buat apa-apa. Tolong kurang nanti 10-20 tahun lagi umat Islam tinggal 40%. Hancur kita tahun itu. Ya, itu. Gunung Sinabung meledak, contoh. Tsunami biasa, contoh sama kita. Bahwa kita umat Islam lemah dalam hal kasih sayang dan kepedulian. Kita lemah. Aceh berapa jauh dari Medan, Aceh berapa jauh dari Pulau Jawa, tapi yang duluan sampai di Aceh, kapal Indo-Amerika. Yang duluan sampai di sana bukan partai Islam, yang duluan sampai ke sana orang Kristen. Lalu kemarin waktu pemilihan umum, waktu kemarin pilkada, waktu kemarin pemilihan legislatif, orang Islam buang-buang duit. Yang mau milih dia kasih duit, dia kasih kuras, dia kasih ketua. miliaran uang dia hilang untuk mendukung dirinya, untuk kepedulian kepada orang lain, dia tidak mau keluar uang. Berapa miliar semalam uang orang Islam yang keluar waktu pemilihan legislatif semalam? Berapa pun ini? Triliun jumlahnya uang orang Islam. Banyak. Dia bagi-bagikan kepada orang yang membela dia. Tapi untuk orang yang kelaparan, tidak punya. Tidak punya. Karena ada kepentingan. Saya kasih ibu 500 ribu, saya kasih 100 ribu. Pilih saya. Sama ibu-ibu yang milih dia. Tidak, kenapa? Orang yang butuh. Oleh karena itu, mari coba sama-sama, ada kepedulian kita. Isra Mi'raj ini, kita jadikan ini sebagai apa? Sebagai satu tempat kita, suatu media kita, kita duduk pada malam hari untuk membangkitkan daerah kita. Oh, aku harus punya kepedulian kepada orang lain. Banyak orang Islam yang belum makan, Bu. Banyak orang Islam yang meneteskan air mata. Banyak orang Islam di pelosok-pelosok sana yang hidup sangat kekurangan. Kita berlimpah, kita berlebih. Di sini kita kalau ada ikan bisa kita ambil di dalam tanahnya, Bu, retak-retak, jangankan di dalam, di tidak pun kaki sakit. Di dalam tanahnya tandus, tanahnya sudah terbelah-belah. Jangankan mau ditanam bawang, jangankan mau ditanam cabai, jangan mau ditanam sayur. Memijak tanah, saja kaki kita sakit. Masih syukur kita di Sumatera, Bu. Dengan asbab masih banyak orang yang berzikir kepada Allah, Allah masih kasih kita ini banyak keberkahan. Masih kasih. Di Jawa tuh kita di sini makan beras satu sudah merasa hina. Kita makan beras satu sudah merasa tak enak. Di Jawa bu, ubi kulitnya dimasak. Di Jawa ubi. Ibu di sini makan ubi sudah merasa hina. Kita di sini makan ubi sudah merasa miskin. Di Jawa bukan ubinya dimakan bu, kulitnya. Kulit ubi bu dihincang-hincang. Dimasak taruh sampai begitu susahnya. Kita masih makan beras satu, mereka makan kerak beras satu. Maka mereka makan beras satu. Kita belum apa-apa. Tapi kita sombong. Saya mau minta buatnya. Hati kita tak tersentuh. Kalau kepada Allah kita bisa nangis. Kepada Allah kita tak bisa nangis. Kenapa? Orang yang tidak bisa nangis kepada Allah waktu dia cinta berarti hatinya keras, hatinya membatu. Tapi kalau dia lembut, seorang yang beriman, hatinya hanif menuju kebenaran, pasti dia nangis. Abu Bakar setiap dia sujud, habis dari sujud dia bangkit, dia nangis meleleh air matanya. Kenapa engkau Abu Bakar nangis? Aku teringat dosaku waktu aku masih kafir, waktu aku belum Islam. Aku takut yang bukan Allah atau tidak dosaku. Setiap Abu Bakar sujud dia bangkit dari sujud. Umar setiap dia rumuh bangkit dari rumuh, air mata meleleh. Kita marah. Kapan air kita meleleh? Air mata kita kapan meleleh? Ketika suami tidak pulang-pulang baru air mata meleleh. Kita tak pernah melelehkan air mata ketika bilang kepada Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Banyak yang sia-sia kami berbuat. Kami banyak buat maksiat, ya Allah. Engkau saja yang bisa mengampunkan. Tak ada yang bisa mengampunkan yang lain, ya Allah. Kecuali Engkau, ya Allah. Kami berbuat ciri, kami minta kepada yang lain, ya Allah. Kami tidak minta kepada Engkau, ya Allah. Kami berbuat diri kami, ya Allah. Nangis kita, nangis. Orang yang nangis di hadapan Allah pada waktu dia bersujud, pada waktu dia terpatung, pada waktu dia bermunajat kepada Allah, ditanda orang yang penuh dengan iman. Innal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an bertambah imannya dan hanya kepada Allah mereka berserah diri. Tidak sendiri orang yang beriman. Pertama kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau disebutkan nama Allah, nangis dia. Kalau disebutkan nama Allah, bergetar, sedih dia. Kalau disebutkan nama Allah, ingin rasa taubat dia kepada Allah. Maka dengan taubatnya dia nangis. Nangis. Ini air mata gunanya untuk menyesali dosa kita yang mana. Untuk mengampun kepada Allah. Untuk mendatangkan rahmat Allah, keluarkan air mata kita. Nangis kita malam itu. Maka orang yang sholat malam itu sangat berada. Kenapa? Karena di kesucian dia ada bersama Allah. Dia akan nangis kepada Allah, ingat dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa mulut, dosa mata, dosa teriak dia buat. Mulut kita kuncikan orang. Suatu ketika Aisyah dikurangkan oleh Rasul. Suatu ketika, suatu malam Rasulullah datangi tamu. Tamu ini orangnya tinggi hitam. Maka Aisyah bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, tamu kita tadi tinggi hitam lagi ya Rasul. Rasul gini kan tangannya. Apa Rasul bilang? Aisyah itu riba, tidak boleh. Bilangkan begitu saja Rasul. Barang. Jangan bilang begitu. Kalau kita tidak, kita gelarkan orang namanya dengan yang tidak dia sukai. Nama dia Umar. Karena dia hitam, kita bilang Umar kering. Yang satu lagi namanya Umar. Karena kakinya bintang, kita bilang Umar bintang. Padahal Quran larang membelankan nama seseorang itu dengan nama yang tidak disukainya. Nama yang dibencinya. Kalau di kampung kita ada dua atau tiga atau empat Umar. Yang pertama Umar ini, siapa bapaknya? Kalau bapak Umar ini Ali, maka kita gelar dia Umar Ali. Kalau si Umar ini bapaknya si Usman, maka kita panggil dia Umar Usman. Yang kedua kata Rasulullah, kita panggil nama orang itu dari mana tempat asalnya. Kebetulan nama Umar ada tiga, satu dari Medan, satu dari Aceh, satu dari Padang. Boleh bilang, ini Umar mana? Umar Medan, karena dia kan dari Medan. Itu Umar apa? Itu Umar Aceh, karena dia datang dari Aceh. Itu Umar mana? Itu Umar Padang, karena dia datang. Dua boleh nisbahkan nama seseorang kepada ayahnya. Kita menangkap kepada asal daerahnya, boleh. Jangan sebut nama dengan cacat dan yang tidak disukainya. Umar mana? Umar penyok. Kenapa penyok? Mukanya peot. Tak boleh. Ibu Hindun mana? Kebetulan Hindun ada tiga. Hindun mana? Hindun Kiro. Tak boleh. Kenapa? Karena kalau tahu dia itu sakit hatinya. Betul. Lisa mana? Lisa pendek. Kebetulan empat Lisa dan pendek semua. Yang pendek mana? Yang tonggek. Kemudian yang empat ibu tonggek juga. Lisa pendek tonggek. Yang mana? Yang jolek. Kebetulan empat di sini, pesek tonggek jelek. Yang pesek tonggek jelek yang mana? Yang tak pernah masuk TV. Baru jelas. Jangan panggil nama orang dengan yang tidak jelek. Dosa. Ibu sholat, sholat juga. Puasa, puasa juga. Menggelari nama orang dengan yang tak elok. Jangan harap masuk surga. Dosa hitam banyak. Aisyah cuma bilang, tamu kita Rasul tinggi, hitam ya. Cuma bilang gitu. Rasul gini kan tangannya, hebat, kata Rasul. Kalau kita, tamu kita datangnya seperti itu, ibu datang, suami ibu punya tamu, datang malam, kayak gitu, apa ibu bilang? Bang, tamu kita tadi udah tinggi, hitam, kayak tiang telepon ya, bang. Nih. Pemurah aja lah buat jadi orang. Orang Islam ini bu mati bawa harta lu. Pak, orang Islam mati bawa harta, orang kafir mati meninggalkan harta. Yang ibu bawa, yang ibu sedekahkan sekarang, yang bapak bawa, yang bapak infakkan sekarang. Suatu ketika Rasulullah datang orang kepada Rasulullah dan tidak makan dia. Ya Rasulullah, kami sudah beberapa hari tidak makan. Ya Rasulullah, tolong bagilah kepada kami makanan. Maka Rasulullah tanya kepada istrinya, wahai Aisyah, ada makanan? Ada ya Rasulullah, roti ada 10. Bagi sama orang itu tujuh. Ya Rasulullah, kalau kita kasih sama orang itu tujuh, kita mau makan apa? Kasih sama orang itu tujuh, dia tidak sama kita. Pulanglah orang ini bawa tujuh roti dari rumah Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sudah tinggalkan tamu yang minta tadi, Rasulullah tanya, wahai Aisyah, masih ada roti kita? Masih ya Rasul, tinggal berapa? Tinggal tiga. Tadi 10. Tinggal 7 lah Aisyah. Tinggal 3, tapi yang tumbuhkan kita bagi sama yang datang tadi. Yang kita bagi sama dia itulah yang tinggal sama kita. Yang tinggal sama kita itulah yang kita makan. Jangan pelit sedekah. Infak jangan pelit. Ramadan nanti datang ada infak di situ. Jangan lagi bunyi uang yang masuk. Mau nyata atau bunyi? Kalau bunyi itu berarti tidak hebat. Kenapa? Yang masuk uang 500, uang gopek, lenting. Setan mandi main, apa kata setan-setan pun pakai Quran, pakai hadis. Alah, ibu ngapain ngasih 5.000 malam ini? Gope aja. Sedekah ini yang penting ikhlasnya, bukan banyaknya. Betul, yang penting itu ikhlasnya. Tapi kalau banyak, lebih ikhlas lagi berarti. Bu, suatu ketika, ada orang kaya, raja. Waktu dia mau mati, dia pesan. Nanti kalau aku mati dikuburkan, tolong satu orang dikuburkan di samping aku untuk ngawannya aku satu malam. Siapa yang mau mengawaniku di dalam kubur satu malam, aku kasih setengah kerajaanku ini. Maka diumumkanlah ketika raja mati, diumumkanlah ke seluruh negeri, siapa yang mau mengawani raja ini mati. Tunjuk tangan satu orang itu, tukang kayu. Hartanya tidak ada kecuali tampak sedikit. Maka orang ini pun dikuburkanlah di samping raja yang mati tadi. Tapi dia minta sebelum dikubur. Ini kalian kuburkan aku kan sore ini. Tapi besok, sebelum azan subuh, mau azan subuh, aku kalian bongkar. Aku mau sholat subuh. Baiklah, kata orang. Besoknya begitu sudah subuh, tidak dibongkar kubur. Kumpullah orang semua menengok dia. Saudara-saudaranya pun semangat. Saudaranya bapaknya belum bayar. Saudaranya semangat. Abangnya, kakaknya, adiknya, semua masinya, nang burunya, bundenya, semua ada situ menunggu. Begitu dia dibuka bersorak-sorak yang di atas. Oleh saudara kita orang kaya. Oleh saudara kita orang kaya baru kita akan jadi orang kaya. Tepuk tangan semua saudaranya. Dia keluar dari kubur. Iya kan? Letoy dia. Muka pucat tidak semangat. Ditanya kenapa kau enggak semangat, kenapa kau enggak bersenang-senang. Separuh kerajaan sama kau mulai hari ini. Karena kau sudah mengawani raja yang mati satu malam. Apa kata dia? Ambil sama kalian seluruh harta ini, aku enggak perlu. Kenapa kau enggak perlu harta ini? Kalian tahu, aku cuma punya harta satu kampak. Tadi malam aku kalian kubur, sampai ini kalian bangkitkan aku mau subuh. Pertanyaan satu kampak belum selesai kalau enggak kalian bongkar kuburan ini. Satu kampak belum selesai satu malam. Untuk apa aku di setengah kerajaan? Kalau aku ambil di setengah kerajaan, mungkin sampai dunia kiamat pertanyaan tidak selesai. Tidak mau aku itu. Ambil semua sama aku. Biar tampak dulu sama aku. Kenapa? Kalau aku masih nanti tidak bisa lagi. Karena pertanyaan tampak sudah selesai. Betul. Bu, harta yang haram itu diajak. Harta yang halal itu dihisap. Hisap itu bukan enak. Di tukang tampak bilang, kenapa enggak selesai satu malam? Macam mana mau selesai? Malaikat datang sama aku. Apa harta kau? Satu tampak, kataku. Lalu malaikat tanya, kapan kau beli? Tanggal sekian, di mana kau beli? Sama si Polan. Dengan siapa kau pergi? Dengan si Polan. Untuk apa kau gunakan? Untuk nampak pohon. Sudah berapa pohon yang kau tampak? Sekian. Tak selesai satu malam, satu kampak. Satu kampak tak selesai satu malam. Apalagi banyak. Ibu jilbab cukup tiga, cukup empat. Lebihnya bagikan sama orang-orang lain. Kalau tidak ada orang lain, jadi aku pun mau. Kalau tidak ada orang lain, kalau pasti ada lah, ibu orang lain. Yang halal dihisap, yang haram diajak. Hati-hati bu. Ibu sudah pelit-pelit bu bersedekah bu. Waktu hidup diajar saja sedekah banyak-banyak kan. Tanya sama BKS tadi. Pak, mau Ramadan siapa yang tadi? Satu bulan pak dari saya susu satu teko. Ibu bilang satu bulan. Mungkin bu. Empat orang yang dilakukan sudah salah satunya orang yang hobi mengasih makan orang miskin, mengasih makan orang yang berhutang. Mungkin ibu satu bulan susu satu teko dari saya Pak Kadir. Berapa tahunnya kita bersedekah? Ibu yang lain bilang, saya satu bulan penuh, ya dari saya itu roti. Ada yang kasih susu, ada yang kasih roti. Bilang satu bulan sini. Ada yang kolak. Biarpun polanya encer tak manis, kalau dia itu membuatnya ikhlas, bagus. Karena banyak orang ikhlas memberi, banyak orang tak ikhlas menerima. Ibu ini ikhlas memberikan pola encer yang tak manis tadi. Dikarenakan Ustaz ceramah, Ustaz bilang di bulan Ramadan banyaklah sedekah. Kalau ibu sedekah kepada orang yang puasa, ibu akan dapat pahala sebagai pahala dia yang puasa. Dan murah pahala dia. Si ibu tadi ikhlas betul, kamu bilang buat laut agak sepi. Angin agak kencang, tapi niat sedekah sudah kuat. Ibu ini belilah. Dia beli lapisan satu sisi, pisang kepok. Dia buatlah kolak karena suami pun belum melarut-larut, maka yang ada cuma kelapa sebelah. Dia bikinlah kelapa sebelah tadi, pastilah kelapa sebelah tadi encer pula, buluh pun tak ada. Ditaruhnya lah dua sendok. Dia onar bersedekah banyak kepada orang supaya banyak dapat pahala puasa. Dibikinnya lah tadi yang pisang sesisir dengan kelapa yang sebelah dengan gula yang 3 sendok. Ditaruhnya biar banyak, airnya gak berkuah. Airnya dibikinnya 13 pom. Ibu niatnya ikhlas, tidak bersedekah kepada banyak orang. Udahlah puasa-puasa ibu ini buat adalah tadi sekolah encer. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Medannya sikolen. Sikolah. Sikolah Engel. Ikhlas ibu ini dalam puasa dibentuk, dalam tadi dibuatnya. Begitu menjelang buka puasa, 40 kiri 40 kanan, muka belakang dia bagilah sikolen. Sikolah Engel. Ikhlas ibu ini luar biasa, tidak mengharapkan pahala dari yang diberi dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Apa kata yang menerima? Memang kalau kola encer, jangankan belum diminum, udah tahu ya, Pak, enak. Kalau kola yang enak, aku tahu. Ini jernih, Pak. Ibu nih, pun dimakannya lah. Tak terasa tangkannya, manisnya pun tak ada juga. Malah, besok di kedai itu jadi kuningan, dapat, kok si kolen? Iya. Kalau iya, ini telah ada otaknya. Kalau mau sedekah yang bagus, kenapa? Dikasihnya juga. Ibu tidak menerima gak ikhlas. Padahal kalau dia orang yang soleh, apa itu dapat sikolen, sekolah encer tadi? Dia makan, dia kenal. Makan, dia pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai doa. Apa doanya? Ajaran Allah fi ma'ataita wa barakati ma'abrita wa insya'allahu lakakahulu. Semoga apa yang kau berikan jadi pahala, apa yang tinggal sama kau di tiara Allah dan Allah memberikan jumlah kamu. Maunya itu doa dia, ibu ini tidak. Yang ngasih ikhlas, yang menerima tak ikhlas. Lebih berdosa orang yang menerima tidak ikhlas. Orang memberi tidak ikhlas berdosa, bu. Berdosa mengasih tidak ikhlas. Menerima tidak ikhlas lebih berdosa lagi, tahu. Tinggal menerima tak ikhlas. Karena kalau kolak kayak gini aja ngapain juga didalami. Karena kalau ibu ikhlas mau sholat, tengok dari gerakan pertama udah tahu kita orang ini ikhlas sama sholat atau tidak. Kalau tengok kalau orang mau sholat kalau jadi ikhlas aja ada mereng. Aja ada kesana tidak. Kalau saja ada si mereng begini, dia nggak kesana aja pakai tangan ikhlas sholat. Sholat ikhlas. Kalau tak ikhlas dia akan begini, akan begini gitu. Pakai kaki dia meluruskan, bukan tak boleh, ada. Masalahnya Ustaz orang menginikan saja dengan kaki, tak adabnya, tak elok. Apalah salah ibu duduk sikit meluruskannya, kita muliakan tempat yang mau, kita jadikan tempat sujud kita kepada Allah. Ini yang marahnya sudah begini, kurang begini. Kita lebih. Ada ini tak tanda-tanda itu. Kan terburu-buru. Yang terburu-buru itu pekerjaan setan. Cuma ada beberapa yang pertama kalau anak gadis sudah sampai untuk menikahkan, jangan tunggu-tunggu. Yang kedua tobat, jangan tunggu-tunggu besok. Ya. Ini bu, iswak dan nirmat ini tidak lain adalah sholat. Perbaiki sholat kita. Aku rasa sudah lama putrama, siaplah. Sudah bu. Setengah 12. Saya ingat aku tadi aku naik jam 10. Sekarang 23.23. Ya, setengah 2 bulan. Tambah lagi, aku bukan punya di kantor. Satu jam setengah, Bu. Ya. Tapi itu kata Ustaz dulu, Umar, jangan semua kau hajar. Nanti tak dipanggil orang tua lebih jauh. Misalnya kalau Isra Mi'raj udah kau bikin, kasih tanggung supaya maulid dipanggil orang tua lebih jauh. Iya pula. Dulu lagi pesan guru dulu, Mar, kalau selama itu yang enak cakap kau sama orang, kenapa? Biar dibawakan untuk istri kau diterima oleh-olehnya. Jadi kita dulu kalau ceramah mah yang enakkan sama orang itu senang. Jangan bikin orang itu marah, bikin orang itu ketawa-ketawa sedikit. Kenapa Pak Guru? Supaya nanti kau pulang kuenya dibawakan manusia untuk bini kau. Itu kata guru saya. Entah ada malam ini kuen dan Pak pulang tak tahu juga. Itu yang ecehnya itu. Bukan betul-betul Pak Panitia ya. Kalau ada, tak mungkin ditolak. Mana tahu? Itu katanya. Ibu pun tengok senang ketawa, ibu panitia bapak-bapak pun senang ketawa, dia tengok berhenti, ada tua yang mau dibawa pulang. Itu tak betul-betul. Kalau betul-betul pun, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Antas salam, meminta salam, alaika ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Astaghfirullah, Rabbal Baraleh. Ya Allah, kami zalimi diri kami, ya Allah, ampunkan dan rahmati kami, ya Allah, mudahkan kami di saat berpisah dan jatah kami, ya Allah, menyebut nama-Mu, ya Allah, dengan kalimatul haqqillah, rahmati kami dan keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami orang tua yang dibanggakan dan dihargai oleh anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami hamba-Mu yang taat, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang takwa, ya Allah. Jadikan kami hamba, ya Allah, yang Engkau ridhai dunia dan akhirat, ya Allah. Jauhkan kami dari syirik, ya Allah. Jauhkan kami dari munafik, ya Allah. Jauhkan kami dari fasik, ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami di tengah malam untuk bertahajud kepada-Mu, ya Allah. Ringankan kami bangkit, ya Allah, untuk berwudu, bertahajud, bertasbih, berzikir, bertasbih kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beramal dengan amal-amal sunnah, ya Allah. Amal-amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bebaskan kami dari syirik, ya Allah. Jadikan ibadah kami ibadah yang takut kepada kudrat dan ibadah-Mu, ya Allah. Ya Allah, lapangkan hati kami, ya Allah. Jadikan hati kami hati yang terang, ya Allah. Jadikan hati kami hati yang terang, ya Allah, terhadap Nur Hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, maafkan kesalahan dan kelalaian kami, ya Allah. Tunjukkan kami yang benar itu benar, ya Allah. Beri kami kekuatan menghidup yang benar, ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menghindarinya, ya Allah. Majikan kami dengan husnul khotimah, ya Allah. Jauhkan kami dari mati suruh khotimah, ya Allah. Majikan kami dengan kalimat Tuhan. Matikan kami, ya Allah, dengan dijemputnya roh kami oleh malaikat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kelar ketika tubuh kami dimasukkan ke dalam tubuh, ya Allah, jadikanlah barzah sebagai taman-taman surga kami, ya Allah. Jangan jadikan tubuh kami sebagai lubang-lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, jadikan tubuh kami kelak, ya Allah, terang dengan sayang-Mu, ya Allah. Jadikan amal-amal yang kami perbuat hari ini, ya Allah, sebagai teman kami di barzah, ya Allah. Bangkitkan kami kelak dengan kalimat la ilaha illallah. Masukkan kami ke dalam jannah surga-Mu, ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kami zalimi diri kami, ya Allah, kami fasik, ya Allah. Ya Allah, lisan kami telah menggunjing orang, ya Allah, mencaci orang, menghina orang, dan memaki orang, ya Allah. Begitu banyak dosa lisan kami, dosa perkataan kami, ampunkan, ya Allah. Ya Allah, hapuskan dosa lisan kami, ya Allah, gantilah lisan kami dengan lisan yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa membaca Quran, lisan yang senantiasa berzikir kepada-Mu, ya Allah. Hati kami kami rusak, ya Allah, dengan kami bersuci sesama Islam, ya Allah. Hati kami kami rusak, ya Allah, dengan memerangi sesama Islam. Hati kami kami rusak, ya Allah, dengan hasrat kianat dan kesumat kemarah, ya Allah. Ya Allah, hati-hati kami, ya Allah, dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, ya Allah. Antasalam, antasalam, antasalam, amikasalam. Selamat menuju kepada ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana wa rabbana. السلام وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تجعلنا من الذين يصابون بالجنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم لا تجعلنا من الذين يصابون بالجنين Terima kasih.